Berangkat dari definisi tauhid tadi yang telah kita jelaskan, bahwa tauhid artinya mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hal-hal yang merupakan kekhususan baginya, baik itu rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka dari pengkajian dan penelaahan yang dilakukan secara mendalam oleh para ulama, mereka menyimpulkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ya. Apa saja yang merupakan jenis dari tauhid tersebut? Yang pertama disebutkan oleh mereka, tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Dan yang terakhir, tauhid al-asma was-sifat. Tauhid al-asma was-sifat. Ini yang insya Allah akan kita perinci. Namun kesimpulannya atau secara ringkas, tauhid itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhid al-asma was-sifat.